وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق السماوات والأرض وما بينهما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan ialah yang maha memberi rizki lagi maha mengetahui. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah seluruh makhluk akan kembali. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sebagaimana dalam firman Allah Taala, sungguhnya kepadanya kami akan kembali, kemudian sungguhnya kepada kami kalian akan dikembalikan, mereka akan dikembalikan, kemudian kepada kami mereka akan dihisab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah Taala semata, tidak ada sekutu baginya. لعبادته. Yang mana ia telah menciptakan makhluk seluruhnya untuk mengibadahinya. وإظهار آثار أسمائه وصفاته. Dan menampakkan asar bekas dari asma وصفاتnya. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sebagaimana firman Allah Taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ialah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Imamud da'in ila tauhidillah wa 'ibadatihi. Penghulu para penyeru kepada tauhid Allah taala dan beribadah hanya kepadanya. وخير من عرف من العباد العباد ربهم عز وجل. Dan sebaik-baik yang mengajarkan kepada para hamba bagaimana beribadah kepada Rabb mereka Azza wa Jalla. عبدالله ورسوله وخليله. Ia adalah hamba Allah Taala dan Rasulnya serta kekasihnya. ختم الله به الرسالات. Yang mana Allah Taala menutup dengannya risalah. وكمله بعظيم وجليل الصفات. Dan menyempurnakannya dengan sifat yang agung. وإنك لعلى خلق عظيم. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Sebagaimana dalam firman yang lainnya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum ay yashqu alaihi wa ya'izzu alaihi ma yusabbibu lakum al-mashaqqata wal-anat. Sulit atasnya, yakni sangat berat bagi beliau apa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Harisun amat semangat dan antusias terhadap kalian. Bil mu'minin raufun rahim. Dan kepada orang-orang beriman dia pengasih lagi penyayang. Di hadhihi al-ayah bi khams sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5 sifat dalam ayat ini. Annahu basharun wa annahu min al-arab ya'rifuna nasabahu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan dari kalangan yang mereka kenal nasabnya. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilai. Sebagaimana dalam firman Allah Taala yang lainnya, katakanlah sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepadaku. Hukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian hanyalah satu. Wa wasafahu bi annahu ya'izzu alaihi ma yashqu ala ummatih. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sulit apa yang memberatkan umatnya. Fa kullu ma yusabbibu al-mashaqqa li hadhihi al-umma wal haraj. Maka setiap hal yang menyebabkan dan bagi umat ini في دينهم أو دنياهم baik dalam hal agama ataupun dunianya. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه وينهى عنه maka sungguh Nabi menafikannya dan akan melarangnya. كم من حديث فيه قوله لولا أن أشق على أمتي berapa banyak hadis yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW padanya andaikan aku andaikan tidak memberatkan umatku ila amartuhum bikadha ka hadith siwak tentu aku akan merintahkan mereka dengan demikian dan demikian seperti contohnya pada hadis siwak wa hadith ta'khir salatil isya ila nisfil lail demikian pula hadis mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam wa tarkihi qiyam ramadan hatta la yufrada alaihim dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tindakan melakukan qiyam ramadan agar tidak diwajibkan pada umatnya ba'da an athbata lahum mashru'iyyatahu wa istihbabahu bi salatihi layali ma'duda ma'ahum setelah beliau mengajarkan tentang disyariatkannya dan disunnahkannya hal tersebut dengan melakukannya pada beberapa malam dan di antara pondasi syariat Rasulullah SAW adalah mengangkat kesulitan dan keberatan qala jalla wa ala ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah jalla wa ala berfirman dan tidaklah kami menjadikan pada agama kalian terdapat kesulitan qala jalla wa ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah Ta'ala juga berfirman, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, bukan kesulitan. وفي الصحيحين أن عمران بن حسين رضي الله عنهما كان مريضا dan dalam sahihain bahwasanya sahabat Imran Husain saat itu sedang berada dalam keadaan sakit wa kana yashki al bawasir marad ma'ruf indam dan ia ketika itu mengalami sakit bawasir qala salli qa'ima fa in lam tastati' fa salli qa'ida fa in lam tastati' fa salli ala janb maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah kamu dalam keadaan berdiri kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk kalau tidak mampu maka salatlah di sisi tubuhmu kana yanha an at-tashdid 'ala an-nafs fi an-nawafil wa at-ta'at dan adalah Rasulullah SAW melarang seorang mempersulit dirinya dalam hal-hal yang sunnah salat-salat nafilah kama fi hadith ath-thalathah radhiyallahu anhum alladhina ja'u ila baitihi wa sa'alu 'an ibadatihi sebagaimana pada kisah tiga orang yang datang kepada Nabi ke rumah Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا lalu seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. ثُمَّ قَالُوا هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ kemudian mereka mengatakan sungguh ia adalah Nabi Allah yang telah diampuni baginya dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. أي وحالنا تخالف حاله يعني keadaan kita tentu berbeda keadaannya dengan beliau فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر lalu seorang di antara mereka mengatakan adapun aku maka aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka قال الآخر وأنا أقوم الليل ولا أنام sedangkan yang lainnya mengatakan aku akan salat setiap malam dan tidak pernah tidur وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء sedangkan yang lainnya mengatakan sungguh aku tidak akan menikahi kaum wanita dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya yang keempat mengatakan kalau begitu aku tidak akan pernah makan daging maka kisah mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم maka Rasulullah bertanya apakah kamu yang kalian yang mengatakan demikian dan demikian mereka mengatakan ya فقال إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء Maka Rasulullah mengatakan, adapun aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat dan juga tidur, aku juga menikahi kaum wanita, dan dalam riwayat sebutkan, dan aku juga makan daging. Raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Wabalaghahu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma abid sahabah. Dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Amr al-As, seorang ahli ibadah dari kalangan sahabat. Yasudu as-siyama wa yaqumu al-laila wa yahtimu al-Qur'an. Bahwasanya ia berpuasa terus-menerus, menghidupkan seluruh malam dan membaca, menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Fa amarahu bi an yaqra'a bi an yasuma siyama Daud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan ia untuk berpuasa dengan puasa Daud. Awalan amarahu bi an yasuma thalathata ayyam min kulli syahr ay yatanaffal idza raghib. Yang awalnya Rasulullah hanya memerintahkan ia, yakni jikalau ia melakukan puasa sunnah, hanya 3 hari dari setiap bulan. Lamma qala inni aqwa ala aktsar qala siyam Daud. Tatkala ia mengatakan aku mampu untuk lebih dari hal itu, maka Rasulullah menganjurkan ia untuk siam Daud. Suma yauman wa tuftira yauma. Yani berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hakadha al-Qur'an qala lahu kulla shahrin. Demikian pula dalam mengkhatamkan Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menganjurkan ia untuk melakukannya sebulan sekali. Qala utiqu akthara min dhalik. Lalu beliau berkata, aku mampu lebih dari hal itu. Walam yazal bihi hatta qala sallallahu alaihi wasallam fi thalath. Kemudian ia terus-menerus meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah mengatakan maksimal pada 3 hari. Qara'ahu fi aqall min thalathin lam yafqahu. Dan siapa yang membacanya kurang dari 3 hari maka tidak akan memahaminya. Wala hadithu kathira anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi himayatihi ummatahu min kulli ma yashuq alaihim. Keberadaan beliau menjaga umatnya dari hal-hal yang menyulitkannya. As-sifatu tsalitsa qawluhu harisun alaikum. Sifat yang ketiga yang disebut dalam ayat adalah keberadaan beliau haris, antusias terhadap umatnya. Harisun alaikum ala hidayatikum fayadunnakum ala ma fihi alkhair. Yani dalam memberikan hidayah dengan menunjukkan segala suatu hal yang terdapat padanya kebaikan. Yahmikum min kulli ma yadhurrukum fid din wad dunya wal akhirah. Dan menjaga kalian dari setiap hal-hal yang mudaratkan kalian dalam hal agama, dalam hal di dunia dan di akhirat. Yuwajjihukum ila alkhair wa yuhadhdhirukum min asyarr. Mengarahkan kalian kepada kebaikan dan memperingatkan kalian dari keburukan. Hada yadulluka ala anna al-awamir wan nawahi an-nabawiyya innama hiya hirsun wa wahyun min Allah wa hirsun minhu ala salamati al-ummah. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah-perintah Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Taala serta bentuk antusias bagi dari beliau untuk keselamatan umat ini. Fil mu'minina raufur rahim. Karena beliau adalah orang yang pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Wa man ta'ammala at-tawjihat an-nabawiyyah fil aqaid wal aqwal wal a'mal. Dan siapa yang perhatikan anjuran-anjuran Nabi dalam hal akidah, dalam hal perbuatan dan juga perkataan. Wajada fiha syafaqatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khaufahu wa rahmatahu bi ummatihi. Maka ia akan mendapati padanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam serta rasa khawatir beliau terhadap umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Maka salawat serta salam semoga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, ada. Terjaga sangat khafif. أما بعد أيها الناس، إن الله عز وجل خالق الخلق ورازقهم ومحاسبهم على أعمالهم. Kemudian sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta para makhluk memberi rizki kepada mereka serta akan menghisab atas amalan-amalan mereka. Inna Allah azza wa jalla qad karrara zikra thalika fi adadin minal ayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengulang penyebutan demikian dalam berbagai ayat. لِدِلَالَةِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُوبِ إِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ untuk menunjukkan kepada para makhluk tentang wajibnya mengesakan ia dalam peribadatan. فَمِنْ ذَلِكَ أَوَّلُ نِدَاءٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ di antaranya adalah pada seruan pertama dalam Al-Quran Al-Karim. عَامَّةِ النَّاسِ kepada seluruh manusia. مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ dari jin maupun manusia. فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم maka Allah Ta'ala firman wahai sekalian manusia sembahlah oleh kalian Rabb kalian الذي خلقكم والذين من قبلكم yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian لعلكم تتقون agar kalian bertakwa تتقون الشرك بالله وعبادة غيره yani agar kalian menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selainnya. Firidu hadzal khaliq wahdahu la syarika lahu bil ibadah. Maka kalian mengesakan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dalam peribadatan. Innal khaliqa laka wa liman qablak huwal mustahiqqu lil ibadah. Karena yang menciptakan engkau serta yang ada sebelum engkau ialah yang pantas diibadahi. لعلكم تتقون كل ما يسخط الله ويوجب لكم النار agar kalian bertakwa yakni berhati-hati dari setiap hal yang membuat murka Allah taala dan membuat kalian masuk ke dalam neraka اذا ايقنت ان الله خالقك وخالق من قبلك ومن بعدك jikalau engkau yakin bahwasanya Allah taala adalah pencipta engkau pencipta yang sebelum dan setelah engkau وعلمت ان الله خالق الخلق لا خالق غيره dan engkau meyakini bahwa Allah taala pencipta seluruh makhluk tidak ada pencipta bersamanya alimta anna hadzal khaliq alim subhanahu maka engkau juga mengetahui bahwasanya pencipta ini yang maha mengetahui subhanahu wa taala yakunu hadzal khalq al muhkam illa an ilmin tam maka penciptaan yang sangat baik ini tidak mungkin terjadi kecuali adanya ilmu yang sempurna ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir dan sungguh ia mengetahui apa yang ia ciptakan dan ia maha latif yang maha halus lagi maha mengetahui wa 'alimta bi iqrarika anna Allah wal khaliq annahu hakim demikian pula dengan keberadaan engkau mengakui Allah taala pencipta maka engkau juga mengakui Allah taala hakim yakni maha bijaksana qul inzuru madza fis samawati wal ard katakanlah lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Unil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Hanya saja tidak berguna tanda-tanda dan peringatan-peringatan dari kaum yang tidak beriman. Fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman dan pada diri-diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikannya? Ila ghairi dhalika min al-ayat allati ta'muruna an nanzura fi khalqi Allah ta'ala dan ayat-ayat yang lainnya yang merintahkan kita untuk melihat dalam penciptaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala da fiha min dalail 'azamatihi maka kita mendapatkan padanya dari hal-hal yang menunjukkan keagungannya wa athar asma'i wa sifatihi dan pengaruh dari asma' dan sifatnya kekuatannya dan juga hikmahnya. Wa idza 'alimta anna hadza subhanahu wa ta'ala huwal khaliq lak. Dan jikalau engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta bagimu. 'Alimta annahu lan yatrukaka hamalan wa suda. Maka engkau juga mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kita sia-sia. Yufsiduk. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang dapat memperbaiki atau menghancurkan kita. Maka Allah Ta'ala merintahkan terhadap hal yang membawa kepada kebaikan kita dalam kehidupan dan badan kita. وَنَهَاكَ عَنْ كُلِّ مَا فِيهِ فَسَادٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَبَدَنِكَ وَدُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ dan melarang dari segala hal yang mana terdapat padanya keburukan pada badan, pada agama, dan juga pada akhirat kita. Wabada dzikrihi ta'ala al-khalq dzakara ar-rizq. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan, Allah Ta'ala menyebutkan pemberian rizki. Qala alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Bidatan mustaqirrah. Yani yang menjadikan, Allah Ta'ala menyebutkan yang telah menjadikan bumi sebagai firasha, yakni yang disiapkan, yang stabil, yang tidak bergerak. Fasabbataha subhanahu bil jibal ar-rawasi. Maka Allah Ta'ala mengokohkannya dengan gunung-gunung yang bagaikan paku-paku. Qaddara fiha arzaqaha. Dan mentakdirkan, menentukan padanya rizki-rizkinya. Khalaqa fiha kull ma yahtajuhu al-insan. Dan menciptakan pada bumi segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Wada'a Allah 'azza wa jalla al-'ibad ila al-intifa'i bima fi hadhihi al-ard. Dan Allah Ta'ala mengajak para hamba untuk mengambil manfaat dengan apa yang ada di muka bumi ini. Bima fi barriha wa bahriha. Yang ada di daratan maupun di lautannya. والأكل مما خلقه الله وأنعم به عليهم فيها. Dan makan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berikan nikmat kepada manusia padanya. إلا ما حرمه عليهم مما يعلم ضرره عليهم سبحانه. Kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan dari apa-apa yang ia tahu tentang mudaratnya atas kita subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Ay saqfan marfu'a kama sayati. Yani maknanya adalah sebagai atap yang berada di atas sebagaimana akan disebutkan nanti. Tsumma qala ta'ala wa anzala minas samaa'i maa'a. As-samaa' huna bi ma'na al-'ulu was-sahab aw as-sahab, na'am. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan dari as-samaa' air, yakni yang dimaksud dengan as-samaa'i tempat yang tinggi atau awan-awan yang ada. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan bagi kalian dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fadakara subhanahu annahu al-khaliqu lis-sakani hadha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya ialah pencipta bagi tempat tinggal kita ini, yakni di bumi. Wa khaliqun lis-sakin wa huwa al-insan. Allah Ta'ala juga menciptakan penghuninya, yakni manusia. Min sawakin al-ard dan selainnya dari penghuni langit dan bumi. Wa akhbara annahu raziqul jami'. Dan Allah Ta'ala juga mengkhabarkan bahwasanya ialah yang memberi rizki kepada keseluruhannya. Qala dzalika wa akhbara bih. Mengapa Allah Ta'ala mengatakan dan mengkhabarkan semua hal ini? Bihi ba'du fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tujuannya adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan selanjutnya, yakni firman-Nya, karena itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahui. Hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala. Dan semisal dengan ayat ini firman Allah Ta'ala. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal. والسماء بناء. Dan langit sebagai bangunan. وصوركم فأحسن صوركم. Lalu Allah Ta'ala membentuk kalian dengan sebaik-baiknya. ورزقكم من الطيبات. Allah Ta'ala memberi rezeki dari hal-hal yang baik. ذلكم الله ربكم. Itulah Allah Rabb kalian. الرب هو المعبود وحده. الرب يعني yang diibadahi semata. الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. Yang wajib diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. إذا عبد غيره فمن عبد غيره فقد اتخذ غير الله ربا. Maka barang siapa yang menyembah selainnya berarti ia telah menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai Rabb. إلها ومعبودا. Dan juga sebagai ilah dan yang diibadahi. لا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka telah menjadikan para rahib-rahib, para ulama-ulama dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib dari kalangan Nasara sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Masih ibn Maryam. فكل من صرف شيئا من حق الله الخاص به لغيره فقد اتخذ ذلك الغير ربا. Maka setiap orang yang memalingkan suatu hal yang harusnya hanya untuk Allah Ta'ala kepada selainnya, berarti telah menjadikan selainnya sebagai Rab, sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. من ربك. Dan dalam soal yang akan ditanyakan di kubur yang tiga, di antaranya adalah pertanyaan siapa Rabbmu? Yani siapa ilahmu, siapa yang engkau sembah, yang dahulu engkau ibadahi. Dan di hari kiamat nanti para makhluk akan ditanya apa yang dahulu kalian ibadahi. قال الإمام قتادة بن دعامة المفسر التابعي رحمه الله. بركاته الإمام قتادة بن دعامة مفسر ذلك عن التابعي رحمه الله تعالى. كل الناس سيسألون يوم القيامة. Seluruh orang akan ditanya pada hari kiamat. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Apa yang dahulu kalian ibadahi dan bagaimana jawaban kalian, sambutan kalian terhadap para rasul. Dzalikumullah ayyul khaliq war raziq, dzalikumullah rabbukum. Maka itulah Allah Ta'ala Rabb kalian, yakni Al-Khaliq yang menciptakan, demikian pula Ar-Raziq yang memberikan rizqi. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maka tabarakallah, maha suci Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya. Wa madmunuhu ay hadhihi an-nusus annahu Al-Khaliq Ar-Raziq. Dan isi dari nas-nas ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala pencipta lagi pemberi rizki. Malikud dar wa sakiniha. Yang memiliki tempat tinggal ini dan mereka yang meninggalinya. Raziquhum. Memberi rizki kepada mereka. Hadza yastahiqqu an yu'bada wahdahu wa la yushraka bihi syai'a. Oleh karena itu Allah Ta'ala berhak untuk diibadahi semata dan tidak disekutukan dengan apapun. Lihada qal fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Kama fi surat Luqman. Nah Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Luqman. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Ia telah menciptakan langit-langit dengan tiang-tiang atau tanpa tiang-tiang yang kalian lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum ay tadtariba. Dan ia menancapkan di muka bumi ini paku-paku agar tidak bergerak bagi kalian. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Lalu ia menyebarkan padanya dari setiap macam hewan. عَلَى اخْتِلَافِ أَلْوَانِهَا. Dengan berbagai macam warnanya. وَأَنْوَاعِهَا. Dan jenis-jenisnya. وَأَشْكَالِهَا. Dan bentuk-bentuknya. وَأَجْنَاسِهَا. Jenis-jenisnya. وَكُلُّ دَابَّةٍ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فِي بَرِّهَا وَبَحْرِهَا. Maka setiap hewan yang ada di muka bumi ini, di daratan ataupun lautannya, Allah lah yang menciptakannya serta memberi rezeki padanya. Dan maha mengetahui tentangnya. Dan Allah Ta'ala juga memberikan rezeki kepada engkau dari hewan-hewan tersebut yang baik darinya. Bahkan Allah lah semua, bahkan Allah lah yang memberikan rezeki kepada semua hambanya. Ahallalahum wa ma haram. Baik yang halal yang mereka makan ataupun yang haram yang mereka ambil. Yastaghni ahadun minal khalq 'an rizqillah wa rahmatih. Maka tidaklah seorang makhluk pun yang tidak butuh kepada rizki Allah Ta'ala dan rahmatnya. Qala wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari langit air. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Lalu kami tumbuhkan padanya dari setiap pasangan yang baik. من أنواع النباتات في الأرض والزروع والثمار والأشجار. Dari macam-macam tumbuh-tumbuhan dan pohonan serta buah-buahan yang ada di muka bumi. مما يعجز الإنسان عن تتبعه ومعرفته وإحصائه. Yang mana tidak mungkin manusia untuk mencari semuanya, mengetahui semuanya, serta menghitung keseluruhannya. فَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّجَرِ وَالدَّوَابِ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Maka setiap apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan untuk suatu hikmah yang agung. وَأَبَاحَ لَكَ الطَّيِّبَ النَّافِعَ وَحَرَّمَ عَلَيْكَ الضَّارَّ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانِ. Kemudian Allah Ta'ala menghalalkan bagi kalian yang baik serta mengharamkan yang buruk yang mudaratkan kalian dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan-hewan. وَالْمُبَاحُ هُوَ الْأَكْثَرُ الْأَطْيَبُ. Dan yang mubah yang dibolehkan itulah yang banyak darinya. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelahnya, inilah ciptaan Allah Ta'ala. أروني ماذا خلق الذين من دونه. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan selain Allah Ta'ala. كل من تعبدونه من دون الله أروني ماذا خلقوا. Yani segala hal yang kalian ibadahi selain Allah Ta'ala, perlihatkanlah apa yang dapat mereka ciptakan. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Sebagaimana dalam firman yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, akan dibuat permisalan, maka dengarkanlah tentangnya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Karena Allah Ta'ala, sungguhnya mereka-mereka yang disembah selain Allah Ta'ala tidak akan mampu menciptakan bahkan seekor lalat walaupun mereka semuanya bergabung. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Kalau bahkan kalau lalat mengambil dari mereka suatu hal, mereka tidak bisa mengambil kembali darinya. طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Sungguh amat lemah mereka yang memohon dan yang dimohon. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sungguh mereka tidak menempatkan Allah Ta'ala pada posisi yang sepantasnya. Wallahi ma qadarallahu haqqa qadrihi man istaghatha bighairihi. Maka sungguh tidaklah orang yang beristighatsah memohon kepada Allah Ta'ala telah memuliakan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man sa'ala ghairallahi ma la yaqdiru alaihi illallah. Mereka yang memohon kepada Allah Ta'ala apa-apa yang tidak bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mereka ini tidak memposisikan Allah Ta'ala dalam posisi yang pantas baginya. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man dhabaha li ghairillah. Tidaklah menempatkan Allah Ta'ala dalam tempatnya mereka yang melakukan tindakan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man nadara li ghairillahi min as-salihin wal anbiya'i wal awliya'. Tidaklah menempatkan Allah Ta'ala pada posisi yang pantas mereka yang melakukan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu orang-orang saleh ataupun para wali. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man kadzdzaba rusulahu wa kutubahu. Tidaklah menempatkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mereka yang mendustakan rasulnya dan juga kitab-kitabnya. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man ankara asma'ahu wa sifatih. Tidaklah mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mereka yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ma qadarallahu haqqa qadrihi man ankara ilmahu ilmahu bi kulli syai' wa hikmatahu fi kulli syai'. Tidaklah menempatkan Allah Ta'ala, muliakan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mereka yang mengingkari ilmunya terhadap segala suatu hal dan hikmahnya pada setiap hal. Hada khalqullah fa'aruni mada khalaqal ladhina min dunih. Ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat, maka perlihatkanlah apa yang diciptakan oleh selainnya. Zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang zalim berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir ayat di atas, "Balidh-dhalimun ya'ni al-musyrikina billah." Makna az-zalimun, orang-orang yang zalim di situ adalah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha kama qala ta'ala wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasy-syirka ladzulmun 'adzim. Dan ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Ta'ala. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar." Wa kama qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bisyirk ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang berada keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Nukmilu kalam Ibn Katsir. Kita akan melanjutkan kemudian, melanjutkan kembali perkataan Ibn Katsir. Qala ya'ni al-musyrikin billah al-'abidin ma'ahu ghayrahu. Yani orang-orang zalim di sini adalah orang-orang musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala, menyembah bersamanya selainnya. Fi dalalin ay jahlin wa 'ama. Dalam dalal, yakni dalam kejahilan dan kebutaan. Mubin ay wadhihin zahirin la khafa'a bih. Mubin yakni yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada hal yang tersembunyi padanya. Kalamuhu rahimahullah. Ini akhir dari perkataan dari Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Wa min al-ayat fi dhalika qawluhu ta'ala fi surat Ar-Rum. Di antara ayat tentang hal ini juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian ia mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian kembali menghidupkan kalian. Min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' min dzalikum min syai'. Kata Allah Ta'ala kemudian, apakah ada sekutu-sekutu kalian, sekutu-sekutu yang kalian berikan, yang dapat melakukan suatu hal dari hal itu? Kullu man tad'uhu ma'allah. Setiap apa-apa yang mereka seru bersama Allah Ta'ala. Malaikun au nabi. Baik itu malaikat atau nabi. Salihun au wali. Baik itu seorang salih atau seorang wali. Insiyun au jinni. Baik manusia atau jin. Hayyun au jamad. Baik ia suatu hal yang hidup atau yang mati. Hajarun au syajar. Baik itu batu atau pohon. Al ahadun minhum yaf'alu min dhalika min syai'. Apakah ada satu pun dari hal itu yang dapat melakukan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya? Al-jawabu bil 'aqli wasy-syar'i wal musyahadah. Tentunya jawabannya secara akal, secara syariat, bahkan juga secara fakta yang terlihat. Annahum la yaf'aluna min dhalika min syai'. Bahwasanya mereka tidak mampu melakukan suatu hal apapun dari hal itu. Al-Khaliq huwa Allah. Maka yang menciptakan hanya Allah Ta'ala. Wal-Malik huwa Allah. Wal-Raziq huwa Allah. Yang memiliki hanya Allah Ta'ala. Yang memberikan rizki hanya Allah Ta'ala. Wal-Muhyi huwa Allah. Wal-Mumit huwa Allah. Yang menghidupkan hanya Allah Ta'ala. Yang mematikan hanya Allah Ta'ala. Al-Hakam baina ibadihi al-muhasib lahum huwa Allah. Yang menghukumi di antara hamba-hambanya, yang menghisab di antara mereka adalah Allah Ta'ala. Kaifa yu'badu ghayruh? Maka bagaimana bisa disembah selainnya? Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'? Subhanah. Kemudian kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu, Maha Suci Ia. Ini adalah bentuk pensucian dari adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal min Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Tinggi Ia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Hadzani wajhani wa dalilani wa burhanani 'azimani. Ini ada dua sisi, dua dalil, dua alasan yang agung. Ala wujubi ifradillahi bil ibadah. Atas wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wan nahi an ibadati ghairihi. Serta larangan dari mengibadahi selainnya. Buhu bil khalqi wal mulk. Yang pertama adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan dan memiliki. Al wajhu tsani tafarruduhu bir razq. Sedangkan sisi yang kedua adalah keberadaan Allah taala satu-satunya yang memberikan rezeki. Wa baqiya wajhun tsalits. Dan kemudian sisi yang ketiga. Huwa kamaluhu fi asma'ihi wa sifatih. Yani kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala fil ayatil awakhir min surah al-hasyr. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam ayat-ayat terakhir dari surat al-hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya. Alimul ghaib wasyahadah. Yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dan ia adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallah. Huwallah. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya. Al-Malik. Yang mana ialah yang Maha Raja. Al-Quddus ayil yang Maha Suci, yang disucikan dari setiap aib dan kekurangan. As-Salam as-Salim kulli aibin wa naqsin wal musallim li awliyaihi wa anbiyaihi. Yang As-Salam yakni yang selamat dari setiap kekurangan dan aib, serta yang menyelamatkan dan menjaga para wali-walinya dan para nabinya. Al-mu'min ayul musaddiq li anbiya'ihi fi risalatihim. Al-mu'min yakni yang membenarkan para walinya dan rasul-rasulnya pada risalah mereka. Al-muhaimin. Kemudian juga al-muhaimin. Lahu al-mulku was-saytaratu wal-hukmu fi 'ibadihi. Yang mana ia memiliki dan juga menguasai pada hamba-hambanya. Al-Aziz. Al-Aziz yang Maha Agung, yang Maha Perkasa. 'Izzatu al-imtina'i la yasilu ilayhi ahadun. Yang mana 'izzahnya adalah dari di antara 'izzahnya adalah tidak ada seorang makhluk pun yang sampai kepadanya. Yadurruhu ahadun min khalqihi. Dan tidak ada mudarat yang dapat mengenainya dari makhluknya. Al-Qudsi alladhi rawahu Muslimun an Abi Dzar' an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih 'azza wa jalla wa taqaddasa qala. Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah 'azza wa jalla wa Allah ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya engkau, kalian tidak dapat memberikan mudarat kepadaku. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan juga manfaat kalian tidak akan sampai kepadaku dan menjadikan aku mengambil manfaat darinya. Malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, itu adalah hanyalah amal-amal kalian yang aku hitung bagi kalian. Fikum iyyaha. Kemudian aku memberikannya kepada kalian. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya ia memuji Allah taala, dan siapa yang mendapatkan selain dari hal itu, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Wa izzatul quwwa fa huwa al-qawiyyu alladhi la yu'jizuhu shay' bis samawati wa la fil ardh. Dan izzah dalam bentuk kekuatan yang mana tidak ada yang dapat menandinginya di langit maupun di bumi. Wa izzatul ghalabati wal qahr fa huwa al-ghalibu wa huwa al-qahir fawqa ibadihi subhanahu. Dan izzah dalam bentuk al-ghalabah, maka ia yang menang dan yang menguasai seluruh makhluknya. Al-Jabbarul Mutakabbir. Kemudian selanjutnya Al-Jabbarul Mutakabbir. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Al-Jabbar yakni yang berarti yang Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yakni yang memiliki agungan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq yang Maha Pencipta, al-bari' yang mewujudkan suatu tanpa contoh, al-musawwir yang membentuk rupa. Wal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka. Ha. Fasawwaka. فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang lainnya alladzi khalaqaka yang menciptakan kalian dan membentuk kalian ya dan menjadikan kalian dalam bentuk yang terbaik dengan bentuk yang mana ia kehendaki. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna miliknya lah segala nama yang berada di puncak kebaikan, bertasbih padanya segala apa yang ada di langit dan bumi, dan ialah yang maha agung lagi maha bijaksana. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nama-namanya yang berada di puncak kebaikan ini التي تدل على ما دلت عليه من الصفات العليا. Yang mana setiap namanya ini menunjukkan sifat-sifat yang mulia. وأن الذي هذه أسماؤه وهذه صفاته. Dan bahwasanya Allah yang mana inilah nama dan sifatnya. مستحق أن يعبد وحده لا شريك له. Maka ialah yang semata-mata pantas diibadahi tidak ada sekutu baginya. كم هي الآيات والأحاديث. Maka berapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amara Allahu bi syai'in bada'a bi haqqihi wa tauhidih. Ketika Allah taala memerintahkan tentang suatu hal, maka Allah memulai dengan menyebutkan tentang hak dan mentauhidkannya. Kama fi ayatil huquqil 'asharah min surah An-Nisa' wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana ayat tentang hak-hak yang 10 yang ada dalam surah An-Nisa di mana Allah taala memulai dengan ibadahilah Allah taala dan janganlah engkau menyekutukannya dengan apapun. Ayatul wasaya al-'ashr fi surah Al-An'am dan juga ayat tentang wasiat yang 10 yang ada dalam surah Al-An'am. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Yang mana Allah Taala berfirman, katakanlah kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah Taala haramkan atas kalian, yang mana yang pertama adalah agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal apapun. ذلك جاءت الأحاديث النبوية. Dan dengan bentuk yang sama datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal-amal yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم. Maka dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari sebagaimana dalam sahih Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ashabihi fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama beberapa para sahabatnya dalam suatu safar. Faja'a fa amsaka bi khitam naqati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia datang memegang tali kekang atau tali dari unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ia berkata, wahai Rasulullah SAW, ajarkan atau tunjukkan aku kepada suatu amalan yang memasukkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad hudi. Maka Rasulullah berkata, adapun ini, maka ia telah mendapat petunjuk. Da'a ma'ahu faqal an ta'budallah wa la tushrik bihi syai'a. Kemudian Rasulullah SAW memulai dengan mengucapkan, Adza'budallah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat ay al muhlikat. Dan dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Maka mereka berkata, apa saja itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bada'a bisyirk faqala asyirku billah. Maka yang pertama kali beliau sebutkan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari min hadis Anas wa ghairihi. Dan dalam sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qali ijtanibul kaba'ir. Bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar. Faqalu ma hunna ya Rasulullah, fabada'a bisyirk billah. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah memulai yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah taala. Di sahihain min hadis Muadz radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman. Dan demikian pula dalam hadis Muadz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Qala falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Maka Rasulullah mengajarkan hendaknya hal pertama yang engkau seru mereka adalah untuk mentauhidkan Allah taala. Riwayat ila an ya'budu Allah. Dan dalam riwayat yang lain agar mereka hanya beribadah kepada Allah taala. Riwayatan di Bukhari wa ghairihi. Dan kedua riwayat ini ada dalam sahih Bukhari dan selainnya. Tafsiran riwayat ketsalithah, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ay sya'a syahadatu an la ilaha illa Allah. Dan ini menafsirkan riwayat yang lainnya yang disebutkan bahwasanya kata-kata Rasulullah SAW adalah hendaknya hal yang pertama kali kamu serukan adalah syahadat la ilaha illallah. La'ala annal murada minha wa ma'naha. Maka menunjukkan bahwasanya yang diinginkan darinya dan maknanya adalah semujarradan nutqi biha faqat. Bukan sekedar menyebutkannya atau mengatakannya saja. Ma'naha ibadatullahi wahdah. Bahkan maknanya adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Inna umamal anbiya lam tunkir an yu'bada Allah ma'a alihatiha. Sungguhnya umat-umat para nabi mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah taala diibadahi bersamaan dengan ilah-ilah mereka. Wa innama ankaru an yuwahhad Allah fil ibadah wa tutrak ibadat ma siwah. Akan tapi yang mereka ingkari adalah keberadaan ibadah hanya kepada Allah taala semata dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selainnya. Waja'alal alihata ilahan wahida. Di mana mereka mengatakan, apakah kalian ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Qalu ajitana lin'budallaha wahdah wa ma kana ya'budu aba'una. Dan dalam ayat yang lainnya Allah taala menyebutkan perkataan orang-orang musyrikin, apakah kamu datang agar kami mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata lalu meninggalkan ilah-ilah yang disembah oleh orang tua-orang tua kami? Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah walau la adbarihim nufura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau engkau menyebutkan dalam Al-Qur'an Rabbmu semata, maka mereka pun berpaling lari darinya. Muslim fi hadith Jabir fi sifat hujjah Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dalam sahih Muslim dari hadis Jabir tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, melakukan salbiyah dengan kalimat tauhid. Labbaika la syarika lak labbaik. Yani perkataan labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau. Alhamda wan ni'mata lak, sungguhnya segala pujian dan nikmat hanya milik engkau. Wal mulku lak la syarika lak, demikian pula kerajaan milik engkau, tidak ada sekutu bagi engkau. Limadha qala bit tauhid? Kenapa dalam perkataan Jabir ini ia menyebutkan dengan tauhid? Musyrikin min ahli jahiliyah kanu yahujjun. Karena orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul jahiliyah dahulu mereka juga berhaji. Walakin la yuwahhidun Allah fi ibadatihim wa hajjihim wa talbiyatihim. Akan tapi mereka tidak mentauhidkan Allah taala dalam talbiyah dan dalam haji mereka. Qulun labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Maka mereka mengatakan labbaika la syarika lak, kami menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang untukmu engkau memilikinya dan apa yang engkau miliki. Dan saat ini sebagian orang-orang muslim melakukan perkara yang besar. Yaqulu bi lisanihi labbaika la syarika lak. Dengan lisannya ia mengatakan labbaika la syarika lak. Walakin wa huwa yatuf yad'u ghayra Allah. Akan tetapi saat ia tawaf, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah meminta perlindungan dan juga bantuan kuasa Allah taala. Bahkan saat ia berdiri di Arafah. Wan nasu yad'una rabbahum jalla. Orang-orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan dari Allah taala semata. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mendekat pada hari Arafah dengan bentuk yang pantas baginya. Maka Allah ampunan bagi orang-orang yang sedang wukuf. Akan tetapi orang yang sesat ini yang melakukan kesyirikan, wa huwa waqifun bi Arafah, ketika ia sedang wukuf di Arafah, yastaghiitsu wa yad'u lalu ia justru melakukan istighatsah dan menyeru dalam doanya kepada para nabi dan para wali. Dan terdengar dari orang-orang yang terbaik di antara mereka. Ketika mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Muna maghfiratal dzunub min ghairillah taala. Ia menuntut ampunan dari dosa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna tafrijal kurubat wa qada'al hajat min ghairillah taala. Menuntut meminta dilapangkannya dari kesulitan-kesulitan, dari hal-hal yang menjepitnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ahaduhum, bahkan seorang di antara mereka menyeru, taqidu annahu waliyyun fi barihihi fi baladih. Siapa yang meyakini bahwasanya ada seorang wali di negerinya? Yaqul ya sayyidi fulan. Lalu ia berkata, wahai sayyidi fulan, ha qad wasaltu ila Arafah bihifdhik. Maka saat ini aku telah sampai kepada Arafah karena perlindungan engkau dan juga keberadaan engkau membantuku. Aula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qalu at-tauhid bil lisan. Maka orang-orang seperti ini mengatakan tauhid dengan lisannya. Walakin biqulubihim wa alsinatihim wa a'malihim naqadhu. Akan tetapi dengan hati-hati mereka, lisan-lisan mereka dan juga perbuatan mereka, mereka justru membatalkan kalimat tauhid ini. Wafa'alu 'ala fi'lil musyrikin wa hum la ya'lamun. Dan melakukan perbuatan yang mana ia adalah jenis yang sama dari perbuatan orang-orang musyrikin dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sunan Tirmidzi wa ghairihi 'an Ibnu Abbas qala. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay radifan lahu ala ad-dabb fa qala ya ibn Abbas. Dahulu aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kendaraannya, lalu Rasulullah sallallahu berkata, wa kana Abbas saghiran lam yablugh sinna al-bulugh. Dan saat itu Ibn Abbas usianya masih sangat muda, belum sampai usia baligh. Labbaik ya Rasulullah. Maka ia berkata, labbaik wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Maka kata Rasulullah, jagalah Allah taala, niscaya Allah akan menjaga engkau. Amrihi wajtanib nawahihi. Yani lakukanlah perintahnya dan jauhilah larangan-larangannya. Yahfazka min asy-syurur fi dinika wa dunyaka wa akhiratika wa badanik. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau dari berbagai keburukan di agama dan juga di dunia engkau. Ihfazillaha bihifdhi 'ahdihi wa mawathiqihi ilaik. Jagalah Allah taala dengan menjaga perjanjiannya kepada engkau. وَالْوَفَاءِ بِكُلِّ عَهْدٍ أَمَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَفِيَ بِهِ. Serta menunaikan setiap perjanjian yang Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk menepatinya. Jagalah Allah Ta'ala, kamu akan mendapati Allah Ta'ala di hadapan engkau. Yang memberikan taufik kepada engkau, meluruskan engkau dan menjaga engkau. Kemudian ia menyebutkan lebih agung dari hal ini, yang mana Rasulullah bersabda, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah Ta'ala. Jikalau kamu meminta bantuan, mintalah bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kemudian kata Rasulullah, dan ketahuilah, andaikan seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan suatu hal, mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali suatu hal yang telah Allah Ta'ala takdirkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sebaliknya, andaikan mereka berupaya seluruhnya, bergabung seluruhnya untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan suatu hal, tidaklah mereka dapat memberikan mudarat kecuali apa yang telah Allah catatkan bagi engkau. Hingga akhir hadis dengan beberapa dengan riwayatnya, dan dalamnya terdapat banyak wasiat-wasiat yang agung. Falam yakun al-musyrifun min al-umam yamna'una an yu'bada Allah ma'a alihatihim. Maka orang-orang musyrik dari berbagai umat, mereka tidak menghalangi, tidak menolak keberadaan Allah Ta'ala diibadahi bersama ilah-ilah mereka. Mimma yuqta'u bihi lidilalati al-Qur'an was-sunnah wa kutub as-siyar. Bahkan ini termasuk hal yang dipastikan menurut Al-Qur'an dan sunnah dan kitab-kitab sirah. Kanu yata'abbadun bi anwa'in min al-ibadat. Bahwasanya mereka dahulu juga beribadah dengan berbagai macam ibadah. Haj wal umrah. Seperti berhaji dan berumrah. Sedekah wa itq ar-riqab wa ghairi dhalik. Bersedekah, memerdekakan budak dan selain dari hal itu. Yatadarrarun yatlubuna al-birra biha. Dan mereka mengharapkan pahala dengannya. Walakin kanu yusyrikuna ma'a Allah fi ibadatihi. Akan tapi mereka menyekutukan bersama Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Hadithu katsira ya'muru an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi umurin wa wasaya yabda'uha bi tauhidillah wa ibadatihi. Maka dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan dan memulai perintahnya dengan perintah mentauhidkan Allah Ta'ala. Hadis radhiyallahu anhu. Di antaranya juga hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu radif an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar ay rakiban ma'a. Yani ketika itu ia mengikuti atau membonceng Rasulullah bersama Rasulullah sallam di atas seekor himar atau keledai. Abai al-kiram, ikhwani, akhawati ajma'in. Wahai para ayah-ayahku, saudara-saudara dan saudara-saudariku seluruhnya. An adzkur hadha al-hadis. Sebelum aku menyebutkan tentang hadis ini, ra'aitum kam marratan yurdifu an-nabiy sallam ma'ahu 'ala ad-dabbah min sighar as-sahabah wa shababihim. Lihatlah berapa kali dalam hadis-hadis disebutkan, betapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah membonceng para sahabat-sahabat yang muda, para pemuda di antara mereka. Fi hadhihi al-hal yu'allimuhum. Dan dalam keadaan ini ia sambil mengajarkannya. Mengajarkan tentang tauhid. Memperingatkan dari syirik. Mengajarkan iman terhadap takdir. Raqibun huwa 'ala ad-dabbah was-sa'il yas'aluhu min al-ard. Ma alladhi yudkhiluni al-jannah wa yubaa'iduni 'anil-naar. Dalam keadaan seperti ini ia bertanya, apakah yang dapat masukkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka? Awal ma ya'muruhu bi'ibadatillahi wahdahu wa la'an la yushrik bihi syai'a. Maka Rasulullah pertama kali merintahkan Mu'adz adalah agar ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kama taqaddama ma'akum anna al-'ilm laysa mahsuran bi makanin aw zamanin aw tariqatin muayyanah. Dan ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya kepada kalian, bahwasanya ilmu itu tidak terbatas pada tempat, pada waktu atau pada cara tertentu. Fajtahidu rahimakumullah fi ta'limin nas. Maka semangatlah dalam mengajarkan manusia. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu harisin ala hidayatin nas. Dan jadilah kalian sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Lihim minan nar. Dan menyelamatkannya dari neraka. La janganlah kalian mengharap dari mereka upah ataupun manfaat. Kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi la tas'alun 'alayhi ajra. Setiap nabi berkata kepada kaumnya, aku tidak meminta upah dari kalian. Ma qasdukum wa niyyatukum inqadhuhum minan nar wa hidayatuhum minad dalalah. Akan tapi tujuan kalian adalah menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah kepada mereka. Syurul ilma wat tauhid fi kulli waqtin wa hin. Sebarkanlah ilmu dan tauhid dalam setiap waktu. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad? Rasulullah berkata, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Ta'ala atas hamba-Nya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Maka kata Rasulullah, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Haini hadis Ibnu Umar al-masyhur, "Indakum al-ma'ruf buniya al-islamu 'ala khams." Dan dalam sahihain hadis Ibnu Umar yang masyhur pada kalian, yakni hadis buniya al-islamu 'ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Islam dibangun di atas lima perkara, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Dan inda Muslim. Dan dalam riwayat menurut Imam Muslim, "An ta'budallaha wa takfur bima yu'badu min dunihi." Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan engkau ingkar dari peribadatan kepada selainnya. Salat wa tu'ti zakat wa tahajj al-bait wa tasum Ramadan. Kemudian baru setelahnya menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan haji serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadhihi riwayah min hadits arkan al-Islam. Maka riwayat yang ini menunjukkan dari hadis arkan al-Islam ini, wa fi sahih. Dan riwayat ini ada dalam sahih. Anna al-murad biqaul la ilaha illallah ifraduhu bil ibadah wal kufr bima yu'bad min dunihi. Bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam peribadatan dan kufur dari peribadatan kepada selainnya. Ala faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan taghut ma'ubida min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Dan taghut adalah segala hal yang diibadahi oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Wa kanat ibadatuhu birida wa huwa yarda dhalik. Dan taghut yakni yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan ia ridha diibadahi. Wa adilla ikhwani kathira. Dan dalil-dalil sangat banyak wahai saudara-saudaraku. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu min hadits Abi Umamah. Di antaranya adalah riwayat apa yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan selainnya dari hadits Abu Umamah. Fi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina, ayyam Mina. Ketika Rasulullah berkhutbah pada hari-hari Mina. Qala ala tasma'un. Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian mendengar? Waqifun 'ala an-naqah. Ketika beliau ketika itu sedang dalam keadaan berdiri di atas untanya. Qad sami'na ya Rasulullah fa usina. Maka kata para sahabat, kami mendengar wahai Rasulullah, maka wasiat, berikanlah wasiat kepada kami. Nuru ila hadhihi alwasaya fi khutbati ayyam Mina. Perhatikanlah kepada wasiat Nabi Muhammad SAW ini pada hari-hari Mina. Ibudu rabbakum. Maka kata Rasulullah, ibadahilah, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Wasallu khamsakum. Salatlah yang lima waktu. Wasumu syahrakum. Berpuasalah pada bulan kalian yakni Ramadan. Addu zakata amwalikum. Tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Wa ati'u dha amrikum ayyuhal. Dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian. Hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wal ahadithu kathira. Dan hadis-hadis sangat banyak. Tauhid a'zamul awamir. maka tauhid adalah perintah yang paling besar wa musabbabin lin najah, dan sebab utama dari keselamatan wa muhaqqin, dan hak yang paling utama wa a'zamu wa akbar ma'rufin, kebaikan yang paling besar wasyirik karim, sedangkan syirik adalah kemungkaran yang terbesar. Wa a'zamu sababin lil halak, sebab utama dari kebinasaan. Wa a'zamu zulmin, kezaliman yang paling besar. Ila ghairi dzalika, dan juga hal-hal yang lainnya. Wa qawluhu jalla wa 'azz fala taj'alu lillahi andada, dan firman Allah jalla wa ala, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah taala sekutu-sekutu. أريد أن أذكر ثلاثة أحاديث وأثرا وبه أختم. أكو أكن. Beliau akan menyebutkan tiga hadis dan beliau akan menutup dengannya. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. Dalam sahih dari Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Kata Rasulullah SAW adalah engkau menjadikan bagi Allah Taala sekutu padahal Ia yang menciptakan engkau. Kata Ibnu Mas'ud, قلت إن ذلك لعظيم ثم أي. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh itu adalah suatu hal yang besar. Kemudian apa lagi? Kala waladaka takhafu an yat'aba ma'ak. Ayat. An yat'aba ma'ak. Keberadaan engkau membunuh anakmu karena khawatir ia ikut makan bersamamu. Ayatulu awladahum khasyatan faqad. Yani ketika seorang membunuh anaknya karena khawatir kefakiran. Qultu thumma ay. Kemudian berikutnya apa lagi? Kala antuza. Kemudian kata Rasulullah, keberadaan engkau menzinai istri dari tetanggamu. Az-zina min kaba'ir adz-dzunub. Zina adalah termasuk dari dosa yang besar. Wa ya'zumu idza kana bi ahli al-jiran. Dan semakin besar ketika dilakukan kepada tetangga. Dzalika li'izami haqqil jar. Karena amat besarnya hak para tetangga. Anna jaraka ya'manuka 'ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Dan karena pada asalnya tetanggamu akan merasa aman terhadap dirimu bagi harta dan juga keluarganya. Fa idza qulta dzalika 'azama dzambuk. Maka jikalau engkau mengkhianati hal itu, maka semakin besar dosamu. Fil hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan, yazniya ar-rajul bi'ashr niswah. Keberadaan seorang melakukan perzinahan dengan 10 orang wanita. Ahwanu alaihi au aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarih. Maka itu lebih ringan baginya dibandingkan ia berzina dengan istri tetangganya. Wala an yasriqa min ashri buyutak. Andaikan ia melakukan pencurian dari 10 rumah. Ahwanu au aisar min an yasriqa min baiti jarih. Maka itu lebih ringan daripada ia melakukan pencurian dari rumah tetangganya. والحديث الثاني معنا. Kemudian hadis yang kedua. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta. Bahwasanya ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allah wa syi'ta. Kehendak Allah taala dan kehendak engkau. Aja'altani lillahi nidda, qul ma syaa Allah wahda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah taala? Katakanlah kehendak dari Allah subhanahu wa taala semata. Ta'lamuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah amat antusias kepada kalian dan kepada orang mukmin ia sangat penyayang. Faqala an hadhihi al-kalima ma syaa Allah wa syi'ta annaha niddiyya. Ghadiba wa qala aj'altani lillahi nidda. Maka tatkala mendengar kata-kata ini, yakni ma syaa Allah wa syi'ta, kehendak engkau, kehendak Allah taala dan kehendak engkau, maka beliau marah dan menganggap ini adalah tindakan penyekutuan kepada Allah taala. Syirkun fil alfadhi asghar la yukhrij min al millah. Padahal ia hanya syirik kecil pada lisan, tidak sampai mengeluarkan dari agama. فإذا كان هذا من اتخاذه ندا فكيف بما هو أعظم. Maka jikalau seperti ini saja sudah dikatakan menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu, maka apalagi yang lebih besar darinya. Maka bagaimana mereka yang mohon ampun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ampunilah aku. Ya fulan, ya wali fulan, madad, madad. Atau yang mengatakan madad, madad, wahai wali fulan, meminta-minta kepada wali fulan. Fi qalbi, sembuhkanlah hatiku. Ini berikanlah rezeki kepadaku. Alimni, berikanlah ilmu kepadaku. Allah yaqul li nabiyya wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan ia mengajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Qulni nabiyya wa qul rabbi zidni 'ilma. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan katakanlah wahai Rabb, tambahkanlah ilmu bagiku. Tufuna 'inda quburil anbiya'i wal awliya' was salihin. Lalu orang-orang ini justru melakukan i'tikaf pada kubur para nabi dan orang-orang saleh. Ghayatul khusyu'i wadh-dhul. Dengan bentuk khusyuk dan kerendahan. Wa yughathuna ru'usahum wa wujuhahum. Dalam keadaan mereka menutupi kepala dan wajah-wajah mereka. Yajlisuna as-sa'at at-tiwal, 3-4 sa'at. Lalu duduk dengan waktu yang sangat lama, 3 atau bahkan 4 jam. La takallamun. Tidak mau berbicara. Wa la yatakhayyaluna illa surata hadzal wali fi qulubihim. Dan tidak ada di hati mereka yang mereka gambarkan dan bayangkan kecuali bentuk wali tadi. Ma yaqulun hadhihi jalsatu istimdad. Dan ini kemudian mereka mengatakan ini adalah bentuk duduk dalam bentuk memperoleh atau mengambil. Wa'alaina min ulumil anbiya'i wal awliya'i ila qulubina. Yang mana kata mereka dengan seperti ini kita bisa menyerap ilmu-ilmu mereka. Bluetooth ada. Irsal Bluetooth. Hah? Bluetooth? Aywa. Fa'abtan tariqa al-ilmi syar'i. Maka mereka tidak menggunakan dan membatalkan jalan ilmu yang benar. Salaku hadha tariq al-bid'i wasyirki. Dan mereka menggunakan bentuk yang bid'ah dan syirik ini. Nas'alullah al-afiyah was-salamah. Kita mohon Allah Ta'ala ampunan dan keselamatan. Di hadhihi al-kalimah allati tajri 'ala al-sinati katsiran min an-nas. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan seperti ini pada suatu kata yang bahkan sering dikatakan oleh manusia. Antani lillahi nidda. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Bil kalimat allati hiya min asy-syirk al-akbar. Maka bagaimana dengan kata-kata lainnya yang termasuk dari syirik akbar? Tuqalu aw li ghairihi. Yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun selainnya dari orang-orang saleh. Idza ghadiba min hadhihi al-kalimah fa kayfa la yaghdab mimma huwa a'zamu minha? Bagaimana Rasulullah marah dari perkataan yang kecil ini, maka apalagi kalau perkataan-perkataan yang jauh lebih mungkar dan lebih besar. Kaifa yu'dhuna al-anbiya'a wal-awliya'a was-salihin bid'awatihim min dunillah? Maka bagaimana mereka telah menyakiti para nabi dan orang-orang saleh dengan tindakan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada orang-orang saleh Allah Ta'ala. Maafi kalamah. Ah. Tayyib, khalas. ومن ذلك ما رواه النسائي من حديث قتيلة الجهني من تصيفي الجهني رضي الله عنه. Dan di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis Qutailah al-Juhani. أن من اليهود قال إنكم تشركون وتنددون. Lalu bahwasanya seorang Yahudi berkata sungguhnya kalian melakukan kesyirikan. تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. Mana yang mana mereka, yang mana kata orang Yahudi kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan mengatakan masya Allah wa syi'ta, itu adalah kehendak Allah dan kehendak engkau. Rahman Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahlifu billahi wahdahu wa yaqulu wa rabbil Ka'bah wa la yaquluna wal Ka'bah. Maka Rasulullah mengatakan memerintahkan mereka untuk bersumpah dengan Allah Ta'ala semata atau dengan mengatakan wa rabbil Ka'bah. Rahman an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. dan menggunakan dan merintahkan untuk mengatakan Masya Allah, kehendak Allah Ta'ala, summa dengan penggunaan kata summa yang berarti kemudian, kehendak engkau. An Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah fala taj'alu lillahi andada. Dan Imam Ibn Abi Hatim telah meriwayatkan dari Ibn Abbas dalam tentang ayat ini fala taj'alu lillahi andada. Atharan lan nastati'a an nadhkurahu al-an li'anna al-waqta intaha. Ya, suatu athar yang tidak bisa kita sebutkan karena waktunya sudah habis. Wa hana waqtu adhani wa salati adh-dhuhr. Dan sekarang sudah waktu azan dan salat zuhur. Fa as'alullah azza wa jalla an yubarika fiikum ajma'in. Maka aku mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah bagi kalian seluruhnya. Jazallahu alqa'imin 'ala hadzal masjid khairal jazaa'. Dan semoga Allah taala membalas mereka-mereka yang panitia masjid ini dengan sebaik-baiknya. Dan memberikan berkah kepada mereka. Tahiyatihim al-makan wal waqt li hadzal liqa'. Atas keberadaan mereka menyiapkan tempat dan waktu untuk pertemuan ini. Dan apa yang terluput dari kita sebutkan dalam majlis ini, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat menyebutkannya dalam majlis-majlis yang lainnya. Ya Allah, jagalah kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami dari segala keburukan. Dan berikanlah taufik kepada seluruhnya bagi apa-apa yang baik, apa yang kau ridai. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, sebelum selesai tadi ada koreksi sedikit tentang firman Allah Ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrih. Makna yang tepat adalah mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebagaimana mestinya, tidak muliakan Allah Ta'ala dengan bentuk yang diinginkan. Tadi ada beberapa terjemahan dari saya berulang kali dalam hal ini, ada sebagiannya yang agak salah di awal. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.